توبة إلى الله وتقربا إليه ورد وإلى مرضات الله شفاعة رسول الله وفي الوقت على المكان والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء لإسلامنا وآباؤنا وأشرافنا من العلماء الأهل من علماء المهديين وساداتنا العالمين وجميع والدين الجميل ونحضر أرواحهم وتعالوا نهدي إليهم وإلى أرواح والدينا آبائنا أمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم وأن الله يغفر نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا من ربهم ونحاضرهم إذا جدهم دينيا دنياويا حسيا ومعنيا ظاهرا وداخلا مع الرحمة والغفران الذنوب وستر العيوب وكشف البلوغ وانشراح البلوغ ونيل المكروه صلاح الأجساد والقلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم عليه ألا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل لأول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيع الكرم يا رب في بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرم يا رب بالمصطفى بلغ

kula panjenengan sing wonten griya nggih niat ngaji arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatipun Allah niku kula panjenengan berharap mugi-mugi anggenipun kula kali panjenengan hidup di dunia ingkang kathah ujianipun, selama diuji kita ditolong oleh Allah dapat menyelesaikan ujian-ujian itu dengan baik sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, nate dawuh, la yam bagi li ahadin ayu jalisa ma'al haqqillahi ta'ala illal mutahharuna min rijis salat. Tidak pantas bagi seseorang untuk duduk berdampingan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten suwargane Allah Subhanahu wa taala benjang, illal mutahharuna, kecuali tiang-tiang yang nate masa hidupnya dia berusaha untuk memenzirkan dirinya min rijsiz zalat, dari dosa-dosa disebabkan pinten-pinten kesalahan. Para hadirin sekalian, sedangkan kehidupan kula kali panjenengan sesuai dengan dawuhipun Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Lek jenenge anak Adam niku bendino gawe kesalahan nang ngene Gusti Allah. Umpama dhewe ibadah krana Gusti Allah, mari ngono mule duwe karep. Dia terdorong ibadah krana duwe tujuan, duwe karep, duwe penjaluk nang ngene Gusti Allah. Meskipun ibadah niku golek ganjaran, kepingin selamat tekon neraka, kepingin mlebu swarga, kepingin dituruti hajate, asal tujuan-tujuan kula kali panjenengan niku sesuai dengan arahan Gusti Allah yang dijanjikan Allah, itu masih lillahi ta'ala. Ya, kalau ibadah wedi nang neraka iku duduk lillah. Memang Allah berkata begitu, berfirman ngoten. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kula kali panjenengan ngaji karena kita punya masalah, Gusti muka-muka sampean tulungi, itu pun masih koridor lillahi ta'ala. Kadang-kadang kula kali panjenengan wis ngene layo, awak iki wis ngaji, wis melok jamaah, wis ngene situk penjaluk durung tambah keh cobane lah, mulai kita membuat kesalahan. Lek Gusti Allah janji pasti akan diberi menurut waktu yang ditentukan oleh Allah, duduk waktu sing sampean tentokno. Sehingga kula kali panjenengan kadang-kadang awak iki wis ndonga balak-balik. Gusti Allah ya kok gak kelem cak-cek ngono are. Iya. Kon ada dicerahkan. Iya. Kita akui bahwa kita banyak salah. Wa khairul khata'in, tapi di antara sekian banyak orang yang bersalah at-taibun, wong sing gelem bali nang ngene Gusti Allah. Kula kali panjenengan ngaji nggih ngoten. Kepingin oleh pitutuh Gusti Allah supaya lakune awak sing rumangsa bener kadang durung bener niki oleh pitutuh teko Gusti Allah dituntun ambek Gusti Allah dadi wong sing bener. Nggih ya. Tapi gak rumangsa bener. Para hadirin sekalian, jadi oleh Gusti Allah berseni kula kali panjenengan karena dosa-dosa dan kotoran itu melalui beberapa ibadah, sehingga Gusti Kanjeng Nabi dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, annas sudaa sak temene rosoh ngelu, ya, pusing, sumpek, wal malilata, lan bosen, iku la yazalani bil mukmin. Sumpek ambik bosen iki selalu mewarnai kehidupan wong mukmin. Wong mukmin pasti duwe penyakit loro iki. Iya. Yeah. Kadang ono kene sebelah enggak ngeluh aku. Iya. Yeah. Kene apa? Wa inna dzunubahu misla ukhudin. Padahal dosa-dosane sing dicelengi bendina ben jam iku wis numpuk sak gunung Semeru. Wedi, Pak. Nggih. Yeah. Fama yada'anihi moko rosoh ngelulan bosen niku wau mengkikis ngerogoti dosa sing koyok gunung niku wau. Terus jadi kula kali sampean dikei ngelu mikir sumpek itu adalah upayae Gusti Allah ngilang no duso-duso kulo kali sampean. Ya. Lah, lalek kulo kali sampean sudah menyadari, kulo kali sampean tiap hari akan mengatakan, Robbana bolamna anfusana gusti kulo kata, salahin boten sakit gunokno pribadi kulo. Kulo salah Gusti, wa in lam taghfir lana lek sampean boten nyepuro teng kesalahan kulo, wa tarhamna terus sampean melasi lanaku nanna minal khosirin, jelas kita akan menjadi orang yang rugi meskipun dalam keadaan apa mawon. Krono kulau sampean wis jaluk sepuro wa ilam taghfir lana warhamna, maka kita tiap hari lisan kulau kali panjenengan dibelajari mojo robbil firli warhamni watub alaya. Jadikan itu adalah yang menghiasi lisan kulau kali panjenengan lan mana. Dipundi mawon. Durungi kulo kali sampean dikei ngelu ambik sumpek utawa penyakit liyane ambik Gusti Allah. Sak durungi dibersini Gusti Allah, ayo bersih-bersih deh disi. Kemudian untuk mendatangkan rahmat yang paling besar boten enten lintu kecuali kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten Gusti Allah dawuh, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku orang utus panjenengan, kedatangan panjenengan di tengah-tengah umat manusia itu adalah memberikan rahmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di mana saja kita hiasi, kita penuhi waktu-waktu kula kali panjenengan dengan itu. Sebelum Gusti Allah berseni kula kali panjenengan. Penyakit sedikit seringan apapun itu adalah membersihkan kejelekan utawa kotoran kula kali panjenengan. Cek ni kula kali panjenengan pantes jejer ambik Gusti Allah. Wa alaihi min dunubihi misqalu habbatin min khardalin. Sampai Allah niku mboten ridho lek kapan delok umat Nabi Muhammad mule nang Gusti Allah akan tersisa sak wijine bayem atau seberat apapun dari atas dosa niku berupa dosa. Gusti Allah berupaya terus digawe loro. Jika ingin ikut dalam rangka membersihkan. Weston cukup soroh onok donyo. Mulih nanggene akhirat sekirane kon kari enak itu. Itu loh upaya Allah. Ya. Muka-muka para hadirin sekalian kula kali sampean sing ngaos dipun bikak manae. Jika rahmat ambik Gusti Allah. Dipun paringine pitedah kaya oleh Gusti Allah ndodono wong sing saleh-saleh kabeh. Wal qadai ngriwayataken sapa Imam Al Qadai Al Huma haddu kulli mukminin minan nar. Lek jenenge panas loro panas sampean lek ngalami loro panas mbo panas batuke mbo awake haddu kulli mu'minin minan nar. Itu adalah bagian liwati hawa neraka singkate sampean liwati besok ono akhirat dijukuk ambik Gusti Allah dikontan nohono gini kini. Ongkep sampean ono kuburan iku dicukup ambek Gusti Allah dikontanno ana ngene donya. Wis diringanno ambek Gusti Allah kon besuk cek negak soro. Masya Allah, welas dan perhatian gatine Gusti Allah dumateng kula kali panjenengan sehingga lek kula kali sampean delok gatine Gusti Allah isin kate gak ibadah. Upamane ibadah kate njaluk isin. Karena iman kita kurang, maka bener dawuhe Kanjeng Nabi al-haya'u minal iman. Lek imanmu pancen pantep pasti kon duwe isin nang ngene Gusti Allah. Karena kadar kita itu kecil, maka kita itu ibadah, wis iso ngaji, iso muang, koyok-koyok wis oleh akeh. Padahal semua itu pemberian Allah. Kula kali sampean isin, kate gak tangi bengi padahal Gusti Allah. Tangi oleh. Urip mucikne enak. Tangi oleh. Kon sumpek anakmu jaluk nonang gini. Tangi yo. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Gusti Allah ilo kepingin nganggono kon panggonan sing kula kali sampean mbak umpomo ono daftar PNS anak kula kali sampean wis ngene ae pak lek sampean anak sampean kepingin dadi PNS gak usah 150 juta. Sing penting menih wayahe ujian sampean rene sak durunge subuh. Kira-kira sampean budal ta mboten? Budal ta mboten? Budal. Gusti Allah kepingin ngoten. Kula kali sampean gak percaya. Iya. Yeah. Gusti Allah kepingin ngoten kula kali panjenengan gak percaya. Gak percaya iku lho. Dodono rosoh iman kula kali sampean siti tipis. Ayo jaluk nanggene Gusti Allah. Kita ngoreksi sendiri etibane. Selama ini saya sudah ibadah wis jamaah wis ngene tibane oleh siti. Ayo jaluk nanggene Gusti Allah. Iya. Dari ini Gusti Kanjeng Nabi, idza lam tastahi lek pancen awakmu wis gak duwe izin, fasna' ma syi'ta. Wis gawe karepmu dhewe lak wis ya. Lek wong uripe gawe saenake dhewe karepe dhewe menang dhewe, meskipun iku diceluk Ustaz Mahmud tetep wong iku gak duwe iman. Nggih, Pak? Nggih. Yeah. Gak usah delok wong liya ngrayai kita dhewe dhewe. Wa huma lailatin panas wengi ae gak iso turu. Ya Allah, gak iso turu aku. Menih tak balik dendam. Lung gak iku tukaffiru khotoya sanatin. Iya. Yeah. Kamilatin iku ngono busek dosa-dosamu sing durung kesbusek sing ganjet sing bandel selama setahun. Masya Allah. Wis gelondong ae wis. Dikei apa ae ambek Gusti Allah diterima. Gusti Allah tidak pernah berbuat jelek dumateng kula kali panjenengan. Cuman kita sering menuduh Allah berbuat jahat dumateng kula kali panjenengan. Balik mana istighfar mana. Ya, wenak is. Gak rumongso api, gak rumongso bener. Cuman kita ini banyak hutang budi terhadap Allah. Ya. Yeah. Kadang-kadang Gusti, yok napa sih kula niki kepingin ngeten, kok kepethuk kanca padahal jamaah masjid hasute luar biasa. Dan umpama itulah hasil doamu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena macam dunia ini yang khasanah itu macam-macam. Sampai semerap rujak lah. Semerap rujak. Nah, dunia itu koyok rujak. Ngoten lah. Yono terasi ini. Semerap terasi sampai ya. Jajal sampai lo terasi. Ini lo ambune terasi. Ini raimu doyan. Padahal ambune gak enak. Lombok di ngoten. Begitu diulek ketok wireng dipilih enak doyan yaitu fit dunia hasanah macam-macam di menungsa yang ngeten ini onok mana konceku koyok yoyo tiba ini memfitnah kesana kemari itu adalah bukti sing penting awakmu gak jadi wong sing khasut lek kon dikhasuti uang tanda nih kon ikuti nikmat ambik Gusti Allah. Sing penting awakmu gak jadi penyakit. Jangan menebar fitnah. Iza donanta lek awakmu mempunyai prasangka-prasangka. Apa nih kaya ngono jelas. Fala tu hakik ojo dimandek-mandek no. Apa mana disebar-sebar no. Dusoh gede garakno penyakit. Ya. Yeah. Betapa besarnya, masya Allah, muka-muka kula kali sampean diwurui syukur ambek Gusti Allah dan sabar. Wa Ibnu Majah riwayataken sapa Ibnu Majah al-huma kirun ning kiri jahannam. Rasa panas, lara panas utawa rasa panas. Iku kirun adalah merupakan kotoran. Kukus tayengan min kiri jahannama dari hasil neraka. Kukusi belu'i hawa li neraka jahannam. Fanahuha. Lek sampean loro panas, usir panas itu. Istilahnya apa? Sampean ilang no. Angkum bilma il barat dengan cara dikompres utawa diwudoni, ya, yeah. Diwudoni atau dicarikan air wudu mantun ngoten dikompres no. Biyen nak onten apa, ya, yeah. Zaman biyen ni gitu. Tiap detik gini masjid ni ku onok kolam ini, gitu. Di situ kolam itu ada bekas-bekas air wudhu yang mustakmal. Kalau toh diteliti, air bekas wudhu yang mustakmal itu meskipun menjatuhkan beberapa kotoran dan dosa, mengandung hebat obat yang begitu besar. Nah, ini buat nenten. Tumon sampai yang keting yang memiliki. Onten negosian dia. Kadang-kadang ono loro golek no banyu jeding. Jedingi masjid sukuen digawe to tombok karena banyak barokahnya. Iya. Hati sih gak soke. Duduk soke maning. Bapak is soke. Ono no iya. Mbo sopo. Iya. Insya Allah iya. Duduk ini. Ya. Yeah. Jadi lek sampean loro panas wis nurut wong biyen ae sing elmune jembar golekno banyu mati sing ana kolame lho sing kenek mari digawe wudu sene sing pancuran-pancuran derengen kenek mantu ya golekno digawe anu tapak ulan golek tombo cek ne diwarasno ambek Gusti Allah. Ngoten to dipukul banyu masjid mboten sing gawe tangga Gusti Allah. Wa Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i man qatalahu batnuhu. Sapa sing matine iku mang sebab lara weteng. Kan kata Pak ya, sampean biyen duwe jamaah jenenge Kaji Mail. Mari mangan wetengi loro digosok-gosok koyok masuk angin mari ngono mule tibane diceluk ambek Israil. Olehne sampean duwe dulur katene mati ku mang kok lara weteng kadang-kadang nguyuan. Iya. Yeah. Kadang-kadang nopo mules, blenek ngeten. Ya apa tandane lam yu'adzab fi qabri. Iku Gusti Allah ngekei tengeran rambu-rambu wong iki lek melbu kuburan bakal ora disiksa sebab biyen tangune wis ake. Ya. Yeah. Dadi sampe lek ndelok wong mati apa mbo wong iku iki sambatan loro weteng mak tak kerik ngene iki ngene. Oh, masya Allah wong iki amale ana sing diterima mungkin. Sehingga Allah mau mengembalikan itu ngekei tondo. Kilurek koyok ngene, piruun tinggurine. Apakah itu pasti? Ya podo ambil rambu-rambu ini gitu pak. Iya, koyok rambu-rambu itu. Hati-hati, jalan licin, lekne banter, nubruk kon tiba. Apa ini balak-balik, gak apa-apa, ya gak apa-apa. Lek waya apa sih? Tak kandani ya kon wisan. Tak kandani. Allah niku sayang, sayang banyak memberikan tanda rambu-rambu. Cuman kula kali sampean sing sok biso. Padha ambek kula kali sampean niku lho. Ana rebo, rebo wage, ana Jumat legi. Apa pasti itu? Ya ndak. Itu ngono rambu-rambu tidak boleh dipastikan. Padha ambek Gusti Allah ngekei rambu-rambu. Lek nikon wis balak-balik ndingkak ndingklung ngene, ojo numpak sepeda motor, tandane kon ngantuk turu. Lah lek sampean gak dikei ngantuk ya apa kira-kira? Langsung turu. Maro turu tek ya bres ngono ae. Iya. Gusti Allah rahmat ngoten. Menungso sing dikei ilmu mesetak nyalano Gusti Allah. Tundune gak duwe isin imane tipis. Iya. Muka-muka ibadah kula kali sampean diterima hamba Gusti Allah. Iso nyirami iman sing ditandur ana ngene ati. Tandurane iman sing ana ati niku subur, menjadi orang yang takwa. Omongane enak, lakonane nggih penak. Iya. Bali lek kapan ana wong matine ku mangkok dipisiki loro weteng, tandane aman wis ana kuburan. Sampeyan nek gak percaya, mlebu bareng ku ngono-ngono gak repot-repot. Iya, lek kula percaya nggih ya. Mari ngono deloken lakune, ngoten lho. Iya. Padha ambek wong sapa sing matine dina Selasa, tandane wong iku sabar. Iya. Cuman donyane melok digawa, ngoten lho. Joyone. Dari sapa, Ustaz? Dari aku sing ngomong kok repot sampean. Iya. Lek ni wong iku mang matine dina Sabtu, wonge api, kelakuane celengane akeh. Mulene dadi gawok mule, contone Ustaz Khairon Husain, ya santrine tambah akeh. Jai Hamid pas dina Sabtu tanggal Serawi, dina hari Natal pisan. Ngoten sampean ya. Gusti Allah nggih tanda-tanda tidak memastikan, ojo mandek-mandek. No, ngoten ya. Ya. Wa sahha man usiba bi musibatin bimalihi. Sapa sing dicoba Gusti Allah? Cobane ku mang baik mengenai ngenei donyane. Mboti kotil, mboti colong, mboti kebakaran, musibah apa saja. Sesedikit mungkin, seringan mungkin. Au fi nafsihi. Atau dicoba ono ngene awake. Bareng dicoba fakata maha, mongko de'e ku meneng gak cerita. Walam yashkuha ilan nas. Dan tidak cerita kepada manusia. Jari sepeda sampean mari ilang jari sopo. Jari Pak Haji Sokip itu. Ono singgowo. Ono singarepno. Alhamdulillah. Jadi, tapi repot Pak. Masya Allah. Kabeh niku gejolak. Begitu kita itu mempunyai tabungan-tabungan ibadah. Sing rodok iso nguatno iman. Dicoba ambek Gusti Allah. Tek. Ya apa hasil ibadah ini? Wow. Oh tibane ngene. Oh durung apa-apa lek ngono ana. Diuji maneh. Diuji maneh. Semakin tinggi tetep diuji. Kapan dulu sih? Lek wis disusul Israil niku lulus. Iya. Yeah. Baru lulus di situ kelihatan wali utawa koboi. Ini muka-muka dipun paringi husnul khotimah. Dikei coba ae gak cerita. Kana haqqan ala Allah. Maka menjadi keputusan, kewajiban, janji Allah ayak tirolahu ikutu tuno wong iku disediani pengapura ambik Gusti Allah. Muga-muga ngaji sing sediluk dibarengi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, didadekno ilmu sing manfaat, lan mugi-mugi kula kale panjenengan sedaya sak keluarga didaftarno nang Gusti Allah, pikantuk pitulung saking Gusti Allah, saged mengisi umur niki dengan ibadah, memperkuat iman, jalanaken ajaranipun piwulangane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumuka kula kale panjenengan kabeh diakoni umate Nabi Muhammad, sing nyenengno umate Nabi Muhammad dipun paringono husnul khotimah, kepanggih Gusti Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan da'ima. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna nana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه جد تبي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.